Kecil kecil bikin pusing semua. Wow wow wow wow, ayo pakai hey yo. Mau lari kemana hey yo? Mau ngumpet kemana hey yo? Panggil dia rame rame rame.